Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada kajian kali ini kita akan memasuki pembahasan kitab yang baru setelah selesai dari pembahasan kitab Al-Irsyad ila Sahih Al-I'tiqad Warraddu ala Ahli Syirki Wal-Ilhad. Naam, yang diringkas panduan berakidah yang benar. Maka pada pertemuan ini kita akan membaca fatwa Al-Aqidah, fatwa-fatwa seputar akidah yang kita ambil, kita sarikan dari fatwa Arkanil Islam li fadilati Syekh Al-Allama Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Apa yang tersebutkan dalam kitab fatwa Arkanil Islam, dan kita akan membaca poin pertama yaitu fatwa seputar akidah. Ini datang dalam bentuk soal jawab. Datang dalam bentuk soal jawab. Nah, kita langsung masuk dalam pembahasan kitab. As-su'alul awal, soal yang pertama. Ma ta'rifu at-tauhidi wa anwa'uhu. Apa definisi tauhid dan macam-macamnya? Al-jawab, jawabannya. At-tauhidu lughatan, tauhid secara bahasa adalah masdar dari wahada yuwahidu tauhidan. Ai ja'ala syai'a wahidan. Artinya, arti tauhid yang diambil dari kata wahada yuwahidu tauhidan, dan tauhidan adalah masdar. Maknanya adalah ja'ala syai'a wahidan, menjadikan sesuatu itu tunggal, menjadikan sesuatu satu. Dan tauhid barakallahu fikum la yatahaqqaq, tidak akan terwujud kecuali dengan binafi wa isbat. Binafi wa al isbat, ini dua rukun tauhid yang diambil dari kalimat la ilaha illallah. Maka kalimat la ilaha illallah terkandung dua rukun ini, rukun an-nafyu wal isbat. Apa makna an-nafyu wal isbat? Maknanya adalah nafyu al-hukum amma siwa al-muwahhad, menafikan hukum dari selain yang ditunggalkan, wa isbatuhu lahu, dan menetapkan hukum tersebut untuknya. Bagaimana maksudnya? Famasalan naqul, misalnya kita katakan, kata Syekh, innahu la yatimmu lil insani tauhida, tidaklah sempurna tauhid bagi seseorang, hatta yashhada an la ilaha illallah, sampai ia mempersaksikan alla ilaha illallah. Maka yanfi al-uluhiyyata amma siwallahi azza wa jalla, dia menafikan, meniadakan al-uluhiyyah, meniadakan ketuhanan dari selain Allah. Wa yuthbituha lillahi wahdah, dan dia menetapkan uluhiyah itu, naam, hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini harus. Harus terpenuhi dua-duanya sekaligus, berjalan beriringan. Antara an-nafyu wal-isbat. tidak boleh menafikan saja dan tidak boleh mengisbat saja. Tidak boleh meniadakan saja dan tidak boleh hanya menetapkan saja. Kenapa demikian? Barakallahu fikum. Lianna an-nafyal mahad. Karena penafian murni, misalnya kita katakan la ilaha, tidak ada Tuhan. Maka penafian murni berarti maknanya adalah ta'tilu mahad. Penolakan. Kita menolak tidak ada satupun Tuhan yang berhak disembah. Tidak ada satupun al-ma'bud yang diibadahi. Lah sementara al-isbat al-mahad, penetapan murni semata-mata hanya menetapkan tanpa diiringi dengan an-nafyu. Naam. La yamna'u musyarakat al-ghair fil hukum. Maka tidak mencegah, tidak menghalangi bersekutunya yang lain di dalam hukum. Contoh. Misalnya, kalau kita katakan, na'am fulanun qa'imun. Si fulan berdiri. Si fulan berdiri. Kalimat ini, apakah ini dinamakan nafyu ataukah isbat? Ajibu. Nafi ataukah isbat? Isbat. Naam, menetapkan apa yang ditetapkan di sini? Yaitu perbuatan berdiri bagi si fulan. Fulanun qa'im. Si fulan berdiri. Maka di sini barakallahu fikum, dia menetapkan perbuatan berdiri bagi si fulan. Kita katakan fulan ini berdiri. Akan tetapi barakallahu fikum, tatkala kita menyatakan si fulan ini berdiri, maka tidak mencegah dan tidak menghalangi bahwa ada orang lain yang juga berdiri. Mungkin saja di tempat lain sana ada orang lain yang juga berdiri. Kenapa? Karena ini hanya menetapkan perbuatan berdiri bagi si fulan. Naam. Kalau dikatakan la qa'im. La qa'im. Tidak ada seorang pun yang berdiri. La qa'ima. Ini nafi ataukah isbat? Hah? Nafi. Ini nafyul mahad. Penafian murni. Murni menafikan. Tidak ada yang berdiri. Berarti maknanya tidak ada satupun dan dimanapun orang yang berdiri. Na'am barakallahu fikum. Tapi kalau kemudian dikatakan la qa'ima illa zaidun. Tidak ada yang berdiri kecuali Zaid. Kalimat ini nafi ataukah isbat? Hah? Terkumpul di dalamnya sekaligus antara nafi dengan al-isbat. La qa'ima illa Zaidun. Tidak ada yang berdiri kecuali Zaid. Maka dalam kalimat la ilaha illallah barakallahu fikum, dua rukun ini terpenuhi sekaligus. La ilaha, tidak ada ilah apapun yang berhak disembah. Dinafikan. Illallah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Fabarakallahu fikum. Maka disinilah bahwa tahqiq at-tauhid, perwujudan dan penerapan at-tauhid, itu harus dengan menerapkan an-nafyu wal-isbat. Ikhwan fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Yarhamukallah. Wa anwa'ut tauhid, dan macam tauhid barakallahu fikum. Dalam definisi umum atau definisinya yang nanti akan terambil dari situ, dari definisi itu, tiga pembagian tauhid. Definisinya disebutkan secara umum, ifradullahi subhanahu wa ta'ala bima yakhtassu bihi. Mengesakan Allah azza wa jalla bima yakhtassu bihi, dengan sesuatu yang menjadi kekhususan baginya. Ada yang menyebutkan dengan lebih lengkap lagi, ifradullahi ta'ala bima yakhtassu bihi, minar rububiyyah wal uluhiyyah wal asma' was sifat. Mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu yang menjadi kekhususan atau dengan apa yang menjadi kekhususan bagi Allah dari rububiyyah, uluhiyyah, wal asma' was sifat. Naam. Maka dari sinilah kemudian terbagi tauhid menjadi tiga macam. Tauhidur rububiyyah, wa tauhidul uluhiyyah, wa tauhidul asma' was sifat. Naam. Apakah ada dalil secara sharih, secara jelas Nabi menyebutkan ataukah Al-Quran menyebutkan bahwa tauhid yang qasimu ila thalathati aqsam, tauhid terbagi menjadi tiga macam? Al-jawabula, jawabannya tidak ada di dalam Al-Quran dan tidak pula disebutkan di dalam sunnah lafzan secara pelafatan bahwa tauhid terbagi menjadi tiga. Namun barakallahu fikum, para ulama mereka membagi tauhid kepada tiga jenisnya. Na'am barakallahu fikum, bitatabbu' wal istiqra', dengan pendalaman penelitian dari nususul Quran was sunnah, dari nas-nas Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, terambillah kesimpulan bahwa tauhid terbagi menjadi tiga bagian. Tauhidur rububiyyah, tauhid al-uluhiyah, dan tauhidul asma' was sifat. Naam. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Al-awwal, yang pertama, at-tauhidur rububiyyah, yaitu tauhid ar-rububiyyah. Apa makna dan definisi tauhid ar-rububiyyah? Maknanya adalah ifradullah subhanahu wa ta'ala bil khalqi wal mulki wat tadbir. Mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ciptaan, dalam kekuasaan dan pengaturan. Atau boleh kita katakan, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam semua af'alullah, perbuatan-perbuatan Allah azza wa jalla. Menciptakan, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta. Na'am, menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman, dan semuanya. Ini berkaitan dengan rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala terkait dengan ifradullahi ta'ala bil khalqi, mengesakan Allah dalam ciptaan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala kita katakan Allahu ta'ala wahdahu huwal khaliq. Allah lah satu-satunya pencipta, la khaliqa siwahu. Tidak ada pencipta dari selain Allah azza wa jalla. Qala Allahu ta'ala, Allah berfirman, hal min khaliqin ghairullahi yarzukukum minas sama'i wal ard, la ilaha illahu. Adakah pencipta dari selain Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi rizki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Tidak ada ilah selain dia. Tidak ada ilah yang hak untuk disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini barakallahu fikum, ayat ini datang dengan bentuk pertanyaan, hal min khaliqin ghairullah? Adakah pencipta lain dari selain Allah azza wa jalla? Al-jawabula, jawabannya tidak. Naam. Ini adalah istifhamul ingkar. Pertanyaan yang menunjukkan pengingkaran. Tidak ada yang mencipta. Naam, dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula barakallahu fikum, Allah berfirman dalam surah An-Nahl, kalau tadi dalam surah Fatir ayat yang ketiga, Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat ke-17, afaman yakhluqu kaman la yakhluqu. Ini ayat konteksnya ketika Allah tabaraka wa ta'ala menjelaskan batilnya alihatil kuffar, tuhan-tuhannya orang kafir atau yang dipertuhankan oleh orang-orang kafir. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kebatilan mereka. Afaman yakhluqu kaman la yakhluq? Apakah zat yang mencipta sama dengan yang tidak menciptakan? Afala tadhakkarun? Tidakkah kalian ingat? Tidakkah kalian sadar? Nah, bagaimana mungkin disamakan antara zat yang menciptakan dengan yang tidak menciptakan? Fa barakallahu fikum. Maka Allah Subhanahu wa taala dialah zat satu-satunya yang Maha Pencipta. Dan Allah Azza wa Jalla sebagai zat yang Maha Menciptakan, itu ciptaannya mencakup apa yang Ia ciptakan secara langsung atau apa yang muncul dari perbuatan hamba. Naam. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan pesawat terbang begitu saja. Tapi yang menciptakannya adalah siapa? Makhluk, manusia. Maka ini juga masuk keseluruhannya dalam kategori ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang barakallahu fikum yang kita lakukan, yang kita buat, yang kita proses itu datang dari apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Fa in qila, kalau ada orang yang menyatakan, bagaimana kita menggabungkan antara ifradullahi azza wa jalla bil khalqi, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan, ma'a annal khalqa qad yathbutu li ghairillah, padahal penciptaan itu juga sabit ada bagi selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Qur'an menyebutkan hal itu, menetapkan bahwa makhluk juga menciptakan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-14, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah Subhanahu wa taala sebagai ahsanul khaliqin, sebaik-baik pencipta. Kalimat ahsanul khaliqin, sebaik-baik pencipta, menunjukkan bahwa ada yang lain juga yang menciptakan, namun Allah Subhanahu wa taala sebagai ahsan, ahsanu al khaliqin. Sebagaimana pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan fil musawwirin, tentang para tukang gambar. Naam, yuqalu lahum, akan dikatakan kepada mereka di hari kiamat, ahyu ma khalaqtum, hidupkan yang sudah kalian ciptakan. Berarti hadis ini menetapkan adanya al khalaq li ghairillah azza wa jalla, adanya ciptaan bagi selain Allah. Maka pertanyaannya adalah, bagaimana kita menggabungkan antara prinsip untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam ciptaan, sementara dalil yang lain juga menunjukkan Quran, demikian pula sunnah, bahwa makhluk juga mencipta. Naam, fal jawabu ala dzalik, maka jawabannya kata Syekh, bahwa selain Allah Subhanahu wa taala itu tidak mencipta sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mencipta. Naam. Di mana tidak memungkinkan bagi makhluk ijadu ma'dumin, mengadakan sesuatu yang tidak ada. Wala ihya'u mayyit, tidak pula makhluk ini sanggup menghidupkan yang sudah mati. Lantas bagaimana ciptaan makhluk itu? Wa innama khalqu ghairillah yakunu bitaghyir wa tahwilu syai' min sifatin ila sifatin ukhra. Tetapi ciptaan makhluk itu adalah terjadi dan dilakukan dengan at-taghyir, perubahan. Wa tahwil asy-syai', dan pengalihan sesuatu dari satu sifat kepada sifat yang lain. Naam. Di mana pengalihan sesuatu dari satu sifat kepada sifat yang lain yang mereka alihkan ini adalah bagian dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Fabarakallahu fikum. Pesawat terbang, apa saja yang dibutuhkan dalam pembuatan pesawat ini? Ya, satu apa? Besi. Besi dari mana? Dari tambang tanah. Naam. Tambang tanah ini semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala, betul? Apa yang lainnya? Seluruh yang ada dalam rangkaian-rangkaian ini pada dasarnya dan pada akhirnya adalah hanya sebatas at-taghyir, perubahan saja. Wa tahwilu syai' min sifatin ila sifatin ukhra. Pengalihan saja. Hanya mendaur apa yang sudah Allah Azza wa Jalla siapkan untuk makhluknya ini. Na'am barakallahu fikum. Sebagaimana misalnya, mereka membuat patung. Patung yang mereka buat, ya terbuat dari tanah, terbuat dari semen, terbuat dari kayu. Yang kayu, semen, tanah, na'am barakallahu fikum, ini semua adalah ciptaan Allah tabaraka wa ta'ala. Taib, thanian yang kedua. Ifradullahi bil mulki. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam kerajaan, dalam kekuasaan, dalam kepemilikan. Fallahu taala wahdahu huwal malik. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya dialah zat yang maha memiliki. Tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa qala taala qul man biyadihi malakutu kulli syai'. Wahuwa yujiru wa la yujaru alaih. Katakanlah, siapakah yang di tangannya kerajaan segala sesuatu? Wahuwa yujir, dan dia melindungi, wa la yujaru alaih. Dan tidak ada seorang pun yang sanggup dilindungi dari azab Allah Azza wa Jalla. Maka al-malik, al-mulkul mutlak, al-am, asyam, asyamil, raja dengan kerajaan yang mutlak, yang sifatnya umum, mencakup segala sesuatu, adalah Allah Subhanahu wa taala semata. Adapun nisbatu al-mulk ila ghairi, penyandaran kepemilikan atau kerajaan, kekuasaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah nisbah idhafiyah. Istilahnya hanya sebatas nisbah idhafiyah. Allah Subhanahu wa taala misalnya sebutkan dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-6, "Au ma malaktum mafatihahu." Atau rumah yang kamu miliki kunci-kuncinya boleh kalian tempati. Ya, illa ala azwajihim au ma malakat aymanuhum, kecuali kepada istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka boleh untuk mereka mereka gauli. Selain itu tidak boleh. Naam. Dan yang lainnya. Yang atau dalil-dalil yang menetapkan dan menunjukkan bahwa selain Allah itu punya al-mulk atau al-milk. Akan tetapi barakallahu fikum, kekuasaan dan kepemilikan yang ada pada makhluk tidak sebagaimana Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan yang ada pada mereka adalah mulkun muqayyadun, terbatas. Naam, mulkun qasirun, sifatnya sempit dan sedikit. La yashmul, tidak mencakup secara keseluruhan. Naam, orang punya rumah. Naam, antum dikatakan punya rumah. Naam. Akan tetapi rumah yang dimiliki Zaid tidak boleh dikuasai oleh Amr. Si Amr dari rumah yang dia miliki sebatas itulah yang dia bertasarruf kepadanya. Dia atur, mau dia na'am barakallahu fikum direnovasi terserah dia. Modelnya bagaimana terserah kamu. Tapi jangan sembarangan untuk mengatur rumahnya Zaid. Na'am, ini rumah mau saya rubah saja jadi satu lantai. Naam, terlalu tinggi, 3 lantai. Enggak boleh, enggak sembarang. Punya orang. Naam. Sebagaimana pula barakallahu fikum, kepemilikan yang ada pada makhluk tidak boleh untuk dia kelola kecuali sebatas yang diizinkan syariat, kata Syekh. Naam. Oleh karena itu, naha an-nabiyyu an idha'atil mal. Nabi melarang dari menghambur-hamburkan harta, menyia-nyiakan harta. Contohnya Allah berfirman, wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati awillati ja'alallahu lakum qiyama. Jangan kalian memberikan harta kepada sufaha, kepada orang-orang dungu. Dalam hal ini, na'am barakallahu fikum, anak-anak yang belum mencapai usia baligh. Harta-harta kalian yang Allah telah menjadikan harta itu bagi kalian sebagai na'am kebutuhan pokok. Atau sebagai harta pokok. Nah, misalnya barakallahu fikum. Salah satu dari antum ingin melepaskan bebannya menurut dia. Merasa sudah cukup berumur, ingin membagi hartanya kepada anak-anaknya. Naam. Dia sudah umur 70 tapi anaknya semua ada 7 orang masih belum balik semuanya. Naam. Bisa ya? Ini hanya sekedar contoh saja, jangan terlalu dipusingkan. Naam. Dia ke barakallahu fikum kebetulan punya sedikit yang juga warisan dari orang tuanya. Naam, dia punya 50 miliar. Anaknya 7. Ini bagi 7 tinggal berapa? Naam. Biar tanggung jawabnya lepas, tak kasihkan. Yang seperti ini masuk dalam kategori larangan ayat ini barakallahu fikum. Kalau antum serahkan kepada putra antum, satu yang masih umur 4 tahun misalnya, kira-kira mau diapakan uang sama dia? Ngerti juga enggak? Naam. Bisa jadi uang, naam barakallahu fikum, 10 miliar, satu bulan enggak cukup. Habis. Naam. Habis. Hatta yang murah-murah, dia beli. Balon. Naam. Kembang api, kembang kayu mahal sekarang. 1 jam 50 ribu. Kalau 10 kali 500 ribu. 1 jam. Bisa 50 juta. Ini namanya barakallahu fikum. Termasuk idha'atul mal yang dilarang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka syariat melarang. Sehingga mulkul insan qasirun wa muqayyad. Sedikit terbatas tidak mencakup secara keseluruhan. Wa kadza at-tadbir, demikian pula dalam masalah ifradullah subhanahu wa ta'ala bi at-tadbir, dalam pengaturan. Naam, dan antum bisa kiaskan kepada yang lainnya barakallahu fikum. Ini tauhid ar-rububiyah. Yang kedua adalah tauhid al-uluhiyah. Apa makna dan pengertian tauhidul uluhiyah? Wahuwa ifradullahi subhanahu wa ta'ala bil ibadah, mengesakan Allah dalam ibadah. Dengan seseorang tidak menjadikan bersama Allah yang lain yang ia sembah. Ia mendekatkan diri kepadanya sebagaimana ia mendekatkan diri kepada Allah. Dia tidak menyerahkan macam ibadah apapun kepada selain Allah. Doa, al-khawf, al-raja', al-tawakkul, al-raghbat, al-rahbatul khusyuh, al-khasyah, wal-inabah, wal-isti'anah, wal-isti'adah, dan yang lainnya. Dari berbagai macam anwa' al-ibadah, macam-macam ibadah, tidak ia tujukan dan serahkan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Wahada nau' min at-tauhid, dan jenis tauhid ini, tauhid al-uluhiyah, huwa alladhi dhalla fihi al-musyrikun, dialah jenis yang padanya tersesat kaum musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah alaihi salatu wasallam memerangi mereka. Nabi memerangi mereka, wastabaha dima'ahum wa amwalahum wa ardahum wa diyarahum. Nabi menghalalkan darah mereka, harta mereka, bumi mereka, rumah-rumah mereka, menjadikan anak dan istri-istri mereka sebagai tawanan. Jenis tauhid ini. Dan tauhid ini barakallahu fikum, dialah yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasulnya. Karena tauhid al-uluhiyah, dan dalam rangka mewujudkan tauhid al-uluhiyah. Karena tauhid ini pula lah Allah menciptakan makhluknya untuk mewujudkan tauhid al-uluhiyah. Karena alasan tauhid uluhiyah pula lah Allah Azza wa Jalla menurunkan kitab-kitabnya. Dan karenanya pula lah Allah Azza wa Jalla mensyariatkan al-jihad fi sabilillah. Naam. Yang lebih dikhususkan dan diprioritaskan, tentunya bersama dengan tauhid ar-rububiyah wa tauhidul asma wa sifat. Akan tetapi, yang banyak diobati oleh para rasul kepada kaumnya adalah jenis tauhid al-uluhiyah. Naam. Dan barang siapa yang dia menolak tauhid al-uluhiyah, meskipun dia mengakui tauhidur rububiyah dan tauhidul asma wa sifat, maka dia musyrikun kafir. Dia musyrikun kafir. Naam. Sebagaimana Syekh memberikan contoh, seseorang mengakui dengan pengakuan yang sempurna dengan tauhidur rububiyah wa tauhidul asma wa sifat, lakin yadhhabu ilal qabr, tetapi kemudian ia pergi ke kuburan, faya'budu sahibahu, dia menyembah penghuninya, au yanzuru lahu qurbanan, atau dia bernazar dan berkorban kepadanya dengan sebuah kurban, menyembelih untuknya, fa inna hadza musyrikun kafir, maka dia musyrik kafir, khalidun finnar, kekal di dalam neraka. Naam. Sebagaimana yang menjadi saksi nyata bahwa mereka-mereka dari kaum musyrikin yang didakwahi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi perintahkan mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka mereka bukan orang yang tidak kenal Allah. Mereka bukan orang yang mengingkari rububiyah Allah. Mereka bukan orang yang barakallahu fikum menolak asma dan sifat Allah secara keseluruhan, tidak. Naam. Tetapi mereka orang yang mengakui Allah sebagai pencipta, pemberi rizki, pengatur alam semesta, yang menguasai arsy yang agung. Naam. Namun mereka barakallahu fikum telah menjadikan para wali dan orang-orang saleh yang mereka bertaqarrub kepadanya sebagaimana mereka bertaqarrub kepada Allah. Yang mereka yuhibbunahum kahubbillah. Mereka cinta kepadanya sebagaimana cinta mereka kepada Allah. Maka jadilah mereka dengan itu menjadi kaum musyrikin yang diperangi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah tauhidul asma wa sifat. Apa makna tauhidul asma'i was sifat? Maknanya adalah ifradullahi subhanahu wa ta'ala bima sammallahu bihi nafsahu wa wasafa bihi nafsahu fi kitabihi aw ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam. Mengesakan Allah dengan apa yang ia namakan dirinya dengannya atau ia sifatkan dirinya dengannya di dalam kitabnya atau melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah menyebutkan sendiri dalam Al-Quran nama dan sifatnya. Rasulullah juga menjelaskan nama dan sifat Allah di dalam sunnahnya. Wadzalika, dan hal itu kata Syekh, bi isbati ma asbatahu, dengan menetapkan yang ia tetapkan. Kita hanya menetapkan nama dan sifat bagi Allah sebatas yang Allah dan Rasulnya tetapkan dari nama dan sifat. Min ghairi tahrifin, tanpa mentahrif. Satu. Dan ini sudah kita jelaskan. Apa makna tahrif? Merubah. Memalingkan maknanya kepada makna lain yang batil. Wala ta'til, dan tidak boleh menta'til. Apa makna ta'til? Menolak, mengingkari. Wa min ghairi takyif, tanpa mentakyif. Apa takyif? Menanyakan kaifa, bagaimana kaifiahnya. Na'am, wala tamthil, dan tidak boleh mentamthil. Apa itu? Mempermisalkan, menyerupakan antara sifat Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat makhluknya. Maka menjadi keharusan untuk mengimani apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sifatkan dan namakan dirinya dengannya. Ala wajhil haqiqah, sesuai dengan hakikatnya. La al-majaz, bukan kiasan. Kita menetapkannya sesuai dengan hakikat. Hakikatnya ada. Namun penetapan secara hakikat itu sekali lagi, min ghairi takyifin wala tamthil. Na'am barakallahu fikum, tidak boleh mentakyif dan tidak boleh mentamthil. Wahadan naw', dan jenis ini, dari jenis tauhid, telah banyak pula tersesat padanya tawaif min hadhil ummah, berbagai macam kelompok dari umat ini, min ahlil qiblah, dari ahlul qiblah, dari kaum muslimin, yang mereka menisbahkan dirinya kepada Islam dengan berbagai macam bentuknya. Di antara mereka ada yang ghulu berlebihan di dalam menafikan. Naam. Di antara mereka juga ada yang ghulu di dalam mengisbatkan. Dan di antara mereka dari ahlul qiblah ada yang mutawassit, bersikap pertengahan. Akan tetapi, yang harus antum fahami bahwa tariqatus salaf fi hadzal naw', metode dan jalan salaf dalam bab ini, dalam babul asma'i was sifat, adalah menetapkan nama dan sifat bagi Allah sesuai dengan yang ia tetapkan dan ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ala wajhil haqiqah, secara hakikat. Naam, tanpa mentahrif, tanpa menta'til, tanpa mentakif, dan tanpa mentamsil. Sekian banyak contoh disebutkan oleh Syekh barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala menamai dirinya dengan Al-Hayyul Qayyum. Al-Hayy. Yang maha hidup. Maka wajib atas kita mengimani bi'annal hayya ismun min asma'illah. Bahwa Al-Hayy itu satu nama dari nama-nama Allah Azza wa Jalla. Sekaligus kita mengimani apa yang terkandung di dalam sifat ini. Atau di dalam nama ini. Berupa sifat. Karena setiap nama itu terkandung padanya sifat. Maka nama Al-Hayy. Sifat yang terkandung di dalamnya apa? Al-Hayah. Kehidupan. Kehidupan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Berupa apa? Al-Hayatul Kamilah. Kehidupan yang sempurna. Allati lam tusbak bi'adamin. Di mana maha hidupnya Allah tidak diawali dengan ketiadaan. Kita juga hidup. Ya. Tapi kita datang dari ketiadaan. Naam. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala lam yusbak bi Adam. Tidak diawali dengan ketiadaan. Mas Andre, umur berapa sekarang? 32. 33 yang lalu, 3 tahun yang lalu belum ada. Sekarang hidup. Wa Allah subhanahu wa ta'ala lam yusbak bi Adam. Tidak diawali dengan ketiadaan. Wa la yalhaquha fana. Tapi juga Allah tidak ditimpa oleh fana. Binasa, musnah, hancur. Kalau kita sekarang hidup, sebelumnya tidak ada. Tapi Allah Azza wa Jalla menetapkan bagi seorang di antara kita misalnya meninggal dalam umur 65 tahun, dia akan tertimpa fana pada umur itu. Fabarakallahu fikum. Sebagaimana pula kata Syekh, sammallahu nafsahu bis-sami'. Allah menamai dirinya dengan as-sami'. Maha mendengar. Maka apa sifat yang kita tetapkan bagi Allah dari nama As-Sami'? As-Sama', mendengar. Hakikah secara hakikat. Naam. Bi'annahu yudrikul aswat. Allah mendengar. Naam, pendengar apa suara-suara. Fabarakallahu fikum. Maka kita dalam perkara ini tidak menjalani madhabnya ahlul ahwa wal bid'ah. Sebagaimana misalnya kaum Jahmiyah atau kaum Mu'tazilah atau kaum Asy'ariyah wal Maturidiyah. Tidak. Tapi jalan yang kita tempuh adalah jalannya ahlus sunnati wal jama'ah. As-salafus salih. Min as-sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Tidak menjalani jalannya kaum Jahmiyah yang mereka menolak semua nama dan sifat-sifat Allah. Tidak menetapkan nama, tidak pula menetapkan sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Atau kita tidak sebagaimana kaum Mu'tazilah yang mereka yuthbitun al-asma' wa yanfun as-sifat. Mereka menetapkan nama tapi menafikan sifat. Mereka menyatakan Allah itu as-sami' bila sama. Allah mah mendengar, tidak punya pendengaran. Allahu basir bila basar. Allah maha melihat tapi tidak punya penglihatan. Allahu alim bila ilm, maha mengetahui, tidak punya ilmu. Kaif? Allah qadir bila kudrah. Wal'iyadu billah. Dan kita pula tidak menempuh jalannya al-asyairah yang mereka sebatas menetapkan 6 atau 7 sifat. Bagi Allah subhanahu wa ta'ala kemudian dikembangkan oleh sebagian menjadi sifat 20. Sifat 20. Naam. Maka barakallahu fikum kita katakan bahwa semua nama Allah subhanahu wa ta'ala terkandung padanya sifat. Maka tidak sebatas menetapkan sifat yang 7 atau sifat yang 6 atau sifat 20. Inna lillahi 99 isman, Allah memiliki 99 nama. Maka dari semua nama Allah subhanahu wa ta'ala terkandung di dalamnya sifat. Namun nama Allah subhanahu wa ta'ala tidak terbatas kepada 99 saja. Itu bukan batasannya, tapi hanya sebatas pengkhabaran. Na'am barakallahu fikum dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menjaga, memeliharanya, dia akan masuk jannah. Dan nanti akan kita lewati pertanyaan seputar na'am barakallahu fikum makna dari ihsa'uha. Apa saja gambarannya dan penerapannya untuk mendapatkan janji bahwa orang yang menjaga, menghafal 99 nama itu dia masuk jannah. Bagaimana realisasinya akan kita lewati nanti insyaAllah. Ikhwan fi din azzakumullah. Kita menyebutkan kata Syekh contoh yang lain dalam sifat. Wa huwa istiwa'ullahi ala arsyihi. Istiwa'nya Allah di atas arsy-Nya. Fa inna Allah ta'ala asbata li nafsihi annahu istawa 'ala al-'arsy. Fi sab'ati mawadhi'a min kitabihi kulluha bi lafdh istawa wa bi lafdh 'ala al-'arsy. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan untuk dirinya bahwa dia beristiwa di atas arsy-Nya dalam 7 tempat di dalam Al-Quran. Semuanya dengan lafad istawa dan lafad alal arsy. Dan kalau kita merujuk kepada istiwa di dalam lughatul Arabiyyah, maka kita mendapati idza uddiya bi ala, kalau dia dimutaaddikan dengan ala, fi'il mutaaddi. Mungkin antum belum begitu faham, nanti terus giat belajar bahasa Arab ya. Nah, kalau dia dimutaaddikan dengan ala, maka maknanya la yaqtadi illa al-irtifa' wal-ulu. Tidak menuntut kecuali maknanya adalah al-irtifa' wal-ulu, di atas dan tinggi. Sehingga yakunu makna qawlihi ta'ala, jadilah makna firman Allah ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Ar-Rahman, dia beristiwa di atas arsy-Nya. Naam. Wa amsalihah minal ayat, dan ayat-ayat yang semisal ini, apa makna dari ayat ini? Annahu ala arsyihi. Uluwan khasan. Bahwa dia tinggi di atas arsy-Nya dengan ketinggian khusus. Naam. Dan hadzal ulu, dan ketinggian ini sabitul lillahi azza wa jalla fil haqiqah, sabit bagi Allah secara hakikat. Naam. Fa huwa 'alin 'ala 'arsyihi 'uluwan yaliqu bihi azza wa jalla. Dia tinggi di atas arsy-Nya dengan ketinggian yang sesuai dan pantas bagi Allah. La yushbihu uluwal insan ala sarir. Tidak menyerupai ketinggian seseorang di atas tempat tidur. Antum bilang, saya juga tinggi di atas tempat tidur. Naam. Wala uluwuhu ala al-an'am. Atau juga tidak menyerupai ketinggian makhluk pada binatang ternak. Di atas kendaraannya. Wala uluwuhu alal fulki alladhi dhakarallah. dan tidak pula ketinggiannya di atas kapal yang Allah sebutkan. Perhatikan di sini juga ada kalimat al-istiwa pada ayat ini. Pada surah Az-Zukhruf ayat 12-14. وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ. Allah menjadikan untuk kalian al-fulk kapal, wal-an'am dan binatang ternak, ma tarkabun yang bisa kalian kendarai. Naam, seperti kemarin di Ma'had Jember, mendatangkan selama kurang lebih 4 hari, di hari Lebaran, 6 ekor kuda dari Bandi Alit. 6 ekor kuda yang Masya Allah para tulab dan beberapa mutazawijin, luar biasa mereka, sebagian sudah sangat mahir menunggang kuda. Nah, sangat mahir menunggang kuda. Hatta anak-anak tahfidz yang kelihatan kecil, tapi kuda yang Masya Allah besar dan tinggi itu, bisa mereka kendalikan dengan sangat baik. Nah, seakan-akan kalau mereka ngerem, remnya itu pakai cakram. Anak-anak itu, termasuk salah satunya anak Ajib ngelihatnya, anaknya Pak Soleh, Ubung, Masya Allah. Barakallahu fi, sangat mahir anak itu. Seperti yang sudah sekian tahun belajar menunggang kuda. Nah, Allah lanjutkan, litastawu ala zuhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum alayhi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini doa naik kendaraan. Naam. Litastawu ala zuhurihi, kata Allah, agar kalian atau supaya kamu duduk di atas punggungnya. Naam, berada di atasnya. Litastawu, istiwa. Maka kata Syekh menjelaskan ayat ini atau mengomentarinya, fastiwa'ul makhluk ala syai'in, istiwanya makhluk di atas sesuatu, la yumkinu an yumathilahu istiwa'ullahi ala arsyi. Tidak mungkin akan diserupai oleh istiwanya Allah di atas arsy-Nya. Kenapa? Li'annallaha laisa kamitslihi syai'un. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada apapun yang serupa dengan Allah. Dan di sini sungguh telah salah dengan kesalahan fatal. Kesalahan yang besar. Bagi mereka yang menyatakan bahwa makna istawa alal arsy adalah istaula alal arsy. Istaula ditambahi dengan huruf waw. Naam. Dengan huruf lam. Kenapa barakallahu fikum dikatakan ini khata'an aziman, khata'an fahishan? Satu, tahrifun lil kalimi an mawadi'ihi. Ini mentahrif ayat yang tidak sesuai dengan tempatnya. Satu. Yang kedua, mukhalifun lima ajma'a alaihi sahabatu wa tabi'una lahum bi ihsan. Dan juga menyelisihi apa yang sudah berijma' atasnya as-sahabah wa tabi'un lahum bi ihsan. Yang ketiga, wa mustalzimun lilawazim batilah, mengharuskan, melazimkan kelaziman-kelaziman yang batil. Ada konsekuensi-konsekuensi batil yang muncul di sana. Yang tidak mungkin bagi seorang mukmin, kata Syekh, an yatafawwahu biha, untuk mengucapkannya. Naam, untuk mengucapkannya. Fabarakallahu fikum, maka Al-Qur'anul Karim, kata Syekh, nazala bil lughatil arabiyyah, turun dengan bahasa Arab. Bila syak, tanpa diragukan. Sebagaimana Allah katakan, inna ja'alnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami telah menjadikan Al-Qur'an sebagai na'am, ayat yang turun dalam bentuk bahasa Arab. Agar kalian berakal, faham. Maka muktada sighah, tuntutan dari sighah, dari kata istawa ala kada, beristiwa di atas ini, di atas ini. Di dalam bahasa Arab itu maknanya al-ulu, tinggi. Dan itulah makna yang sesuai dengan zahir lafadznya. Sehingga barakallahu fikum, kalau dikatakan istaula, menguasai, naam. Taib. Idza qala qailun, kalau ada orang berkata, kata Syekh, hal warada lafdhun sarihun anis salaf bi annahum fassaru istawa bi ala, apakah warid lafaz yang sarih, jelas, terang-terangan dari salaf bahwa mereka menafsirkan istawa dengan kalimat ala, di atas, tinggi? Kulna na'am, kita katakan iya. Warada dhalika anis salaf, itu datang dari salaf. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma sebagai mufassirul Quran, turjumanul Quran, sudah menafsirkan istawa dengan ala wartafa'a, tinggi dan di atas. Bahkan kata Syekh, sekiranya tidak datang dari salaf penyebutan terang-terangan secara jelas dan gamblang, maka hukum asalnya itulah yang ditunjukkan oleh lafaz Al-Qur'anul Karim dan sunnah nabawiyah, maka kita memposisikannya baku di atas tuntutan dari kalimat bahasa Arab dari maknanya. Seandainya tidak ada. Namun masalahnya juga sudah ada tafsiran dari as-salaf. Terus bagaimana lawazim al-batilah? Tuntutan yang batil yang bisa muncul kalau ditafsirkan dengan istaula, bukan istawa, bima'na ala wartafa'a, dalam pengertian tinggi dan di atas. Satu, kata Syekh, annal arsh qabla khalqis samawati wal ardi laysa mulkan lillahi ta'ala. Bahwa arsh sebelum penciptaan langit dan bumi, berarti bukan termasuk dari kekuasaan Allah. Kenapa? Karena Allah menyatakan, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa alal arsh. Sesungguhnya Rabb kalian, dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Thumma, kemudian. Ya, kemudian menunjukkan ini urutan. Kalimat thumma itu, naam, menunjukkan urutan. Saya makan, kemudian minum. Naam, minum dulu apa makan dulu ini? Makan dulu, karena kemudian minum. Naam. Tadi saya makan kemudian minum. Naam. Summa itu menunjukkan at-tarakhi berikutnya. La antum perhatikan barakallahu fikum. Di dalam ayat ini, dalam surah Al-A'raf ayat 54. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal arsy. Sesungguhnya Rabb kalian dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, kemudian ia istawa 'alal arsy, beristiwa di atas arsy-Nya. Maka Syekh menyatakan, wa 'ala hadza, atas dasar itu, kalau kita katakan bahwa makna istawa adalah istaula, menguasai, Fala yakunullahu mustawliyan alal arsy, berarti Allah tidak menguasai arsy sebelum menciptakan langit dan bumi, dan tidak pula menguasai arsy di saat Allah menciptakan langit dan bumi. Ada orang mukmin yang menyatakan begitu? La. Tsanian yang kedua, annahu yasihhu at-ta'bir biqaulina innallaha istawa 'alal 'ard, berarti boleh juga dan sah kalau kita menyatakan Allah istawa 'alal 'ard, Allah beristiwa di bumi. Kenapa? Karena bumi juga Allah kuasai, betul tidak? Naam. Atau Allah beristiwa di atas gunung. Naam. Atau di mana saja. Dan ini batil. Dan yang ketiga. Yang ketiga. Ini adalah tahrifun lil kalimi an mawadi'ihi. Kalau dikatakan istaula. Dan yang keempat. Mukhalifun li ijma'is salafis salih. Ini bertentangan dengan ijma'as salafu. As-salafus salih. Naam. Baik, kita tambah satu pertanyaan ringkas. Beranjak kepada soal yang kedua. Ma syirku al-musyrikina alladzina bu'itha fihimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam? Apa kesyirikan kaum musyrikin yang Nabi diutus kepada mereka? Yakni kesyirikan orang-orang Quraisy dahulu. Al-jawab. Terkait dengan kesyirikan kaum musyrikin yang Nabi diutus kepada mereka sallallahu alaihi wasallam adalah, fa innahu laisa syirkan fir rububiyah, bukan kesyirikan dalam rububiyah. Kenapa? Li anna al-Qur'an al-Karim, karena Al-Qur'an yadullu ala annahum innama kanu yusyrikuna fil ibadati faqat. Karena Al-Qur'an menunjukkan bahwa mereka hanya mempersekutukan dalam ibadah saja. Amma fir rububiyah, adapun dalam rububiyah, maka mereka beriman bahwa Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya Rabb. Wa annahu mujibu da'watal muttarrin. Dan mereka meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa orang yang kesulitan. Coba perhatikan ketika Allah menyatakan, fa idza rakibu fil fulki da'awullaha mukhlisina lahuddin. Kalau mereka mengarungi bahtera, mengendarai kapal. Naam. Kemudian mereka tertimpa oleh bencana dan bahaya besar. Ombak, gelombang, angin. Naam. Topan menerpa misalnya. Da'awullaha mukhlisina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan, mengkhususkan agama. Maksudnya doa hanya untuk Allah Azza wa Jalla saja. Falamma najahum ilal bar idahum yusyrikun, dan tatkala Allah selamatkan mereka ke daratan, mereka kembali mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semua mereka yakini. Naam, rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka juga mengimani. Naam, nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi yang mereka persekutukan. Naam, barakallahu fikum, adalah uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam memerintahkan mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah, dan mereka ini adalah ahlul arabiyah yang tahu bahasa Arab, Al-Quran turun dengan bahasanya mereka, dan mereka faham makna dan tuntutannya. Naam. Maka Abu Lahab dan yang semisalnya dari kaum musyrikin menyatakan, aja'alal alihata ilahan wahida inna hadha la syai'un ujab. Naam. Mereka tahu bahwa kalimat la ilaha illallah itu memiliki dua rukun nafyu dan isbatnya. Tahu mereka. Harus menafikan semua bentuk uluhiyah dari selain Allah, kemudian mengisbatkan uluhiyah itu semata-mata hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wahada la yuriduna. Ini tidak mereka inginkan untuk meninggalkan sesembahan-sesembahan mereka dari Latta, Uzza, Mana, Hubal dan yang lainnya. Naam. Ma sami'na fi millatil akhirah. Naam. Fa barakallahu fikum. Dan sebagaimana banyak dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dalam kitab-kitabnya, bahwa kesyirikan kaum musyrikin dahulu itu yang mereka mempersekutukan Allah dalam uluhiyah ini tadi, itu lebih ringan dibandingkan kesyirikan kaum musyrikin di zaman kita ini atau di zaman Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Lebih-lebih lagi orang di belakangan ini, di zaman kita. Dari dua tinjauan. Satu, kaum musyrikin dahulu mereka mempersekutukan Allah di saat mereka lapang. Tetapi di saat mereka sempit, mereka ikhlaskan semuanya hanya untuk Allah. Termasuk dalam gambaran tadi, na'am fa'idha rakibu fil fulki da'awullah mukhlisina lahuddin. Na'am barakallahu fikum. Yang kedua, orang-orang dahulu yang mereka persekutukan dengan Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang ma'ruf dengan kesalehannya. Latta, na'am adalah rajulun yaluttus sawiqalil hujjaj. Seorang yang mengadu-ngadonan, yang dermawan luar biasa untuk memberikan makan dan minum kepada para jamaah haji. Sebagaimana yang disebutkan dalam surah Nuh, Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq, dan Nasr, kata Ibnu Abbas, hadhihi asma'u rijalin salihina fi qawmi Nuh. Ini nama atau lima nama orang saleh dari kaum Nabi Nuh alaihi salam. Tapi orang di zaman kita ini, barakallahu fikum, jenis yang pertama tadi, mereka yushrikuna fir rakha'i wasyiddah. Mereka mempersekutukan Allah baik di saat sempit ataupun di saat lapang. Di saat lapang mereka mempersekutukan Allah. Ketika ditimpa musibah mereka menyatakan, ini karena kita kurang sesajen kepada ini, kepada itu. Tambah lagi. Lah yang kedua, yang mereka persekutukan bahkan al-ma'rufuna bil-fisq. Yang ma'ruf dengan kefasikan. Banyak orang-orang yang mereka anggap sebagai wali. Naam, meninggalkan salat. Perbuatan fahisyah. Al-kadzib, dusta. Berbagai macam kemungkaran-kemungkaran, barakallahu fikum. Mereka menyatakan, iya dia sudah tidak salat karena dia sudah mencapai tingkatan ma'rifat. Kalau yang masih salat itu tingkatan syariat. Naam, sebagaimana Sayyid Ahmad Al-Badawi yang barakallahu fikum di Masar yang sangat diagungkan kuburannya. Naam. Yang mereka menyatakan ini bukan orang sembarang. Tatkala ia datang ke masjid, kemudian kencing di pojok masjid, pulang tak salat Jumat. Bukan sembarang orang. Naam, bukan sembarang orang. Orang gila seperti ini. Ada fasik. Naam. Sebagaimana juga di zaman kita ini banyak. Naam, makanya Syekh Al-Fauzan menyebutkan, tulisan apapun yang ada di makbah, di kuburan-kuburan atau di batu nisan itu tidak dibolehkan. Hatta sekedar nama. Bahkan hanya sekedar nama saja pun tidak boleh. Agar kemudian tidak ada dalam benak fikiran kaum muslimin, oh ini si fulan, apalagi ada embel-embel Habibnya. Habib Abu Ja'far. Nah misalnya. Ya. Yang satu UJ, yang satu AJ. Naam. Akhirnya akan berkembang waktu di kemudian hari. Ini akan menjadi wasail asyirik. Wasilah yang mengantarkan kepada kesyirikan dalam bentuk ta'zimul kubur. Apalagi dibangunkan bangunan di atasnya. Nabi melarang bangunan apapun di atas kuburan. Melarang untuk dikapuri. Melarang untuk barakallahu fikum diberikan penerangan. Apa fungsinya penerangan? Kalau sekedar penerangan untuk dikasih di area makbar agar tidak kemudian ada orang lewat dan terinjak-injak, hadza jaiz, perkara dibolehkan. Tapi kalau kemudian dibangunkan, masya Allah, keramiknya luar biasa, warna-warninya, naam, kemudian ada di sana juga pakai lampu warna-warni, sekalian pesan ke Ubud juga boleh. Naam, kalau mau yang lebih bagus, Masalahnya tidak boleh, barakallahu fikum. Ikhwan fidan azzakumullah. Fahada, inilah bahwa kesyirikan kaum musyrikin dahulu, naam, lebih banyak dan lebih khusus kepada kesyirikan dalam tauhid al-uluhiyah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. InsyaAllah kita cukupkan sampai di sini. Ini juga sebagai mukaddimah dari atau pengawalan dari pembahasan kitab ini. Semoga Allah mudahkan kita untuk membaca soal-soal yang berikutnya biidznillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.